Tapi ya katanya beda pendapat atau beda pendapatan ya. Ini penting, ikhwan wa akhwati wa rahimakumullah. Ketika kita ngomongkan sesuatu itu, kita perlu mikirkan dampaknya. Seperti buku-buku yang ditulis dengan kata-kata yang kasar. Mereka-mereka para ulama itu punya pengikut. Kalau pengikut mereka enggak terima nulis kitab juga, akhirnya apa yang terjadi? Kacau muslimin. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah kaum muslimin sendiri. Tapi alhamdulillah mereka-mereka pengikutnya itu mungkin lebih berakal ya. Ini enggak mau jawab. Mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan, seperti buku siapa teroris, siapa komaris, saya senang karena bahasanya sopan.